Mitra Bisnis, seorang warga mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung soal Perda Perparkiran Jakarta yang salah satu pasalnya menyebut jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, tanggung jawab ada di pihak konsumen bukan pengelola tempat parkir. Perda ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diperdagangkan. 2 tahun lalu pernah ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan seorang konsumen yang kehilangan kendaraannya di tempat parkir. MA memerintahkan pengelola parkir mengganti kendaraan yang hilang itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamusido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda? Kalau sebuah kasus yang pernah terjadi dan dimenangkan oleh sebuah perkara, dimenangkan oleh seperti itu ya, dari menurut saya mungkin namanya jurisprudensi ya. Jadi kan jurisprudensi itu kan kejadian yang kemudian putusan pengadilan yang mungkin menjadi acuan untuk putusan-putusan selanjutnya. Itu yang saya tahu loh, saya bukan ahli hukum. Tapi kira-kira begitu. Mungkin kalau bagi pengelola parkir ya susah ya kalau kerusakan. Menurut saya susah dibuktikan. Kalau kerusakannya letet, berarti kan sebelum masuk diperiksa dahulu. Itu kan sulit. Nah, kalau kehilangan, ya harus ada bukti-bukti dong. Itu bisa dibuktikan kalau kehilangan. Tapi kalau kerusakan kan susah. Misalnya peok gitu, dulunya masuk kan diperiksa dulu baru dibuktikan. Oh iya ini tadi betul semua bagus gitu. Tapi kalau kehilangan menurut saya ya masih mungkin lah, itu kan bisa diasuransikan. Parkir itu kan tempat menyewa lahan gitu ya. Itu sih peraturannya bisa dibuat ya. Memang sesuai dengan keinginan jadi. Tapi itu sah-sah aja, tapi kalau tidak terima ya boleh aja lah diuji materi. Gitu, apakah itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Tapi logikanya memang sulit ya kalau parkir ini menyewakan tempat atau lebih dari itu gitu. Menyewakan tempat dan bertanggung jawab. Nah kalau nanti kehilangan itu bisa diasuransi. Kalau menurut Bapak sebagai konsumen, apa harapannya terhadap pengelolaan parkir sendiri? Ya kalau saya bisa memahami lah kalau kerusakan itu bisa kehilangan di tempat parkir. Ya kalau saya sebagai konsumen ya saya semua senangnya semua dipertanggung jawab. Kalau saya loh ya sebagai konsumen. Tapi kalau saya pengelola parkir juga saya batasin. Saya cuma menyewakan tempat. Ya menyewakan tempat saja untuk Anda parkir. Untuk itu Anda membayar. Ya kalau mau yang lengkap saya bisa mengasuransikan. Gitu. Ya mungkin parkirnya 2 kali lipat terus diasuransiin. Tapi gunanya apa? Kita mending menyewakan tempat saja. Kalau pengelola parkir itu memang kalau Anda baca seperti asuransi ya. Asuransi itu kalau Anda periksa peraturannya, perjanjiannya, wah rumit sekali. Itu masalahnya kan dulu asuransinya juga dibohongin orang berkali-kali. Masalahnya dibohongin, terus dibuat peraturan baru, dibohongin, dibuat peraturan baru gitu loh. Ini sama, tempat parkir juga dulunya tidak ada peraturannya, nah, ternyata ada yang hilang, dia harus ganti. Itulah ini kan masalahnya, tapi kalau soal peraturan itu kan bisa dibuat sesuai kesepakatan ya. Anda kalau masuk, ya tahu bahwa itu tidak diganti gitu loh. Di kartunya sendiri ditulis memang. Kalau saya jadi konsumen ya saya pengen diganti semua. Tapi saya juga paham lah, nggak mungkin gitu. Demikian Presiden Direktur Jamusido Muncul, Irwan Hidayat. Saya Wendy Lim.